Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, yang artinya jadilah salafi sejati, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, salah seorang pengajar di Universitas Islam Madinah. Dan istimewanya buku ini telah dibaca oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dan diberi kata pengantar oleh Asy-Syaikh Ali bin Nasir Al-Faqihi dan juga Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri. Mereka adalah ulama-ulama senior, ulama-ulama besar Ahlu Sunnah di masa kita ini. Walhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas mukaddimah kitab ini dan penjelasan makna sunnah. Penjelasan makna sunnah. Berikutnya kita akan masuk ke pasal yang sangat penting yang diberi judul oleh penulis Al-Musammayat Asy-Syar'iyyah li Ahli Sunnati wal Jamaah. Penamaan-penamaan yang sesuai syariat terhadap Ahli Sunnati wal Jamaah. Jamaah sekalian, kita telah mengetahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita umat akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat, yaitu yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian golongan ini lebih dikenal dengan istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka orang-orang pun ingin mengikuti golongan yang selamat tersebut, karena mereka dengar golongan selamat itu adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sehingga banyak orang yang mengklaim, banyak orang yang mengklaim sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan orang yang mencari kebenaran ketika dia melihat banyaknya golongan-golongan dalam Islam, dia pun akhirnya merasa bingung, siapa sih sebenarnya Ahlus Sunnati wal Jamaah? Ada yang tertipu dengan melihat banyaknya pengikut mereka, ada yang tertipu dengan melihat ustadznya terkenal, ada yang tertipu dengan melihat ustadznya alumni Timur Tengah bergelar LC, MA atau doktor, padahal ternyata mereka mengajarkan kesesatan, bukan mengajarkan jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Oleh karena itu jemaah sekalian, agar kita tidak tertipu, maka kita harus mempelajari dan mengenal lebih jauh siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah dan apa bedanya dengan golongan-golongan yang menyimpang. Tentu cara yang terbaik untuk mengetahui adalah dengan mempelajari ajaran-ajarannya. Dan juga mempelajari penamaan-penamaannya. Ya, adapun tentang ajaran-ajarannya, insyaallah kita akan bahas di bab-bab yang berikutnya. Tapi di sini kita awali dengan pembahasan tentang penamaan-penamaan Ahlus Sunnah. Ini pun dapat membantu kita untuk mengenal Ahlus Sunnah dan membedakannya dengan golongan-golongan yang sesat. Jadi ini di antara tujuan bab ini, agar kita bisa mengenal siapa Ahlus Sunnah yang sebenarnya dan kita tidak tertipu dengan golongan-golongan yang menyimpang. Karena jemaah sekalian, kalau sekedar mengklaim saja, semua orang bisa. Semua orang bisa mengaku-ngaku sebagai Ahlus Sunnah. Tetapi bagaimana mengetahui Ahlus Sunnah yang sebenarnya? Inilah yang akan kita pelajari. Di antara cara kita mengenal Ahlus Sunnah adalah dengan mengetahui nama-nama Ahlus Sunnah. Ya. Dan kita tidak tertipu dengan sekedar penamaan. Sekedar penamaan. Karena jemaah sekalian, juga di antara tipuan setan adalah menamakan yang benar dengan penamaan-penamaan yang buruk. Dan sebaliknya, yang buruk dinamakan dengan penamaan-penamaan yang baik. Ini di antara tipuan setan yang seringkali berhasil. Yang seringkali berhasil. Seperti pernah saya contohkan, perbuatan dosa terbesar, yaitu dosa syirik, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, itu diberi nama yang sangat bagus. Diberi nama sedekah bumi. Sedekah laut. Kearifan lokal. Supaya orang terjerumus dalam perbuatan dosa terbesar itu, dosa syirik. Memberi sesajen kepada setan-setan. Menyembelih untuk selain Allah. Sebaliknya, orang-orang yang mengamalkan kebaikan diberi penamaan-penamaan yang buruk. Dibilang fanatik, radikal, ekstrim, teroris, dan sebagainya. Ini termasuk tipuan setan. Termasuk cara setan menipu manusia yang Allah jelaskan dalam banyak ayat. Yang disebut dengan at-tazyin. At-tazyin, yaitu menghiasi manusia perbuatan buruk sehingga mereka anggap sebagai suatu kebaikan. Atau sebaliknya, kebaikan ditampakkan dalam rupa keburukan. Ya. Di antaranya Allah sebutkan di surat An-Naml ayat ke-24. Surat An-Naml ayat ke-24. Tentang ucapan Hud-Hud. Seekor burung. Seekor burung berkata kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams min dunillahi. Aku dapati Ratu Saba dan kaumnya menyembah matahari. Menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Jadi Ratu Saba yang dikenal dengan Ratu Balqis, mereka, beliau dan kaumnya dulunya adalah penyembah matahari. Kemudian kata Hud-Hud, wa zayyana lahum syaitan a'malahum. Setan menghiasi bagi mereka amalan-amalan buruk mereka. Diperindah. Sehingga mereka menganggap itu adalah sebuah amal kebaikan. Fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Maka dengan itu setan menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapatkan hidayah. Jadi jemaah sekalian, ini tipuan setan sejak dulu. Tipuan setan sejak dulu menampakkan yang batil itu terlihat menjadi baik, atau sebaliknya yang baik terlihat seperti sebuah kebatilan. Maka jangan tertipu dengan penamaan. Lihat hakikat. Lihat hakikat dari penamaan. Oleh karena itu ini akan kita pelajari. Bukan sekedar kita pelajari penamaan, tapi hakikat. Hakikat yang terkandung di dalamnya. Baik. Jadi ini pentingnya memahami penamaan-penamaan Ahlus Sunnah. Dan apa hakikat dari penamaan itu? Maka insya Allah dengan ini kita bisa membedakan Ahlus Sunnah dengan golongan-golongan yang menyimpang. Baik. Syekh menjelaskan, secara bahasa, awalnya secara bahasa, Ahlus Sunnah itu sendiri artinya orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah. Iya. Ini makna Ahlus Sunnah secara bahasa. Artinya secara bahasa sudah bisa kita pahami. Apa itu Ahlus Sunnah? Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Iya. Sedangkan menurut istilah, apabila para ulama menyebut kata Ahlus Sunnah, para ulama menyebut kata Ahlus Sunnah, maka ada dua kemungkinan yang dimaksudkan. Ada dua kemungkinan yang dimaksud. Apa itu? Yang pertama, makna yang bersifat umum. Jadi ada dua makna. Yang pertama, makna yang bersifat umum. Makna yang bersifat umum. Ahlus Sunnah dengan makna yang bersifat umum adalah seluruh kelompok Islam selain Syiah. Ini makna yang pertama. Makna Ahlus Sunnah dengan makna yang bersifat umum. Maka maknanya adalah seluruh golongan Islam selain Syiah. Dari sini dapat kita pahami, Syiah itu benar-benar sesat. Sampai-sampai seluruh golongan Islam yang sesat sekalipun itu disebut Ahlus Sunnah ketika berhadapan dengan Syiah. Kenapa? Karena dalam hal-hal tersebut, dalam akidah-akidah yang diyakini oleh Syiah, itu berbeda dengan keyakinan agama Islam. Berbeda dengan keyakinan agama Islam. Sehingga semua kelompok Islam yang masih Muslim, itu akan bertentangan dengan Syiah. Akan bertentangan dengan Syiah. Iya. Jadi ini makna yang pertama. Kalau para ulama menyebut kata Ahlus Sunnah, bisa jadi dengan makna yang umum. Yaitu semua golongan selain Syiah Rafidah. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, makna yang khusus. Yaitu makna yang diinginkan oleh syariat. Makna yang diinginkan oleh syariat. Siapa itu Ahlus Sunnah? Maka Ahlus Sunnah itu adalah golongan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau begitu, Ahlus Sunnah nomor satu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah berikutnya hanyalah pengikut mereka. Oleh karena itu, semua golongan sesat selain pengikut sahabat, maka mereka tidak pantas menamakan diri sebagai Ahlus Sunnah. Atau selain golongan yang mengikuti para sahabat, maka mereka adalah golongan yang menyimpang. Mereka adalah golongan yang menyimpang. Iya. Jadi, ini makna yang kedua, dan makna inilah yang kita inginkan. Maksudnya, kita harus berusaha masuk dalam Ahlus Sunnah yang seluruh akidahnya, seluruh amalannya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, agar kita masuk di dalam golongan yang selamat. Ya, dalam hadis yang masyhur sudah sering kita bahas, hadis tentang perpecahan umat. Umat akan terpecah menjadi 73 golongan. yang selamat itu hanya satu. Dari 73 golongan tersebut, yang selamat hanya satu, yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Maka inilah Ahlus Sunnah menurut syariat. Ya, bukan sekedar dia berbeda dengan Syiah, tapi juga harus dalam semua permasalahan agama. Oleh karena itu, golongan Khawarij, golongan Murji'ah, dan lain-lain, golongan-golongan sesat, mereka tidak lagi disebut Ahlus Sunnah. Kalau kita kembali kepada makna syariat, mereka tidak lagi disebut Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena akidah mereka, amalan mereka berbeda dengan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. InsyaAllah ta'ala nanti akan kita berikan contoh-contoh perbedaan tersebut. Jadi, amalan-amalan mereka tidak sama, akidah mereka tidak sama dalam seluruh yang wajib diyakini atau yang wajib diamalkan. Maka apa yang mereka yakini, apa yang mereka amalkan tidak sama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga mereka tidak pantas disebut sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, penamaan Ahlus Sunnah ini semakin penting karena banyaknya golongan-golongan yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Maka semakin penting kita pahami mana Ahlus Sunnah yang sebenarnya dan mana yang bukan. Maka kita pahami, kita kenali Ahlus Sunnah melalui nama Ahlus Sunnah sendiri atau Ahlus Sunnati wal Jamaah, atau nama-nama yang lain. Ini penamaan-penamaan semakin penting ketika banyaknya golongan-golongan yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Iya. Dan di antara keistimewaan penamaan terhadap Ahlus Sunnah, di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan 6 sisi. Ini beliau nukil dari kitab Hukmul Intima Ilal Firaq Wal Ahzab Wal Jama'at Al-Islamiyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah di abad ini. Penulis menukil ada 6 keistimewaan penamaan Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan sekaligus sifat yang melekat pada penamaan tersebut. Iya. Ada 6. Yang pertama, penamaan Ahlus Sunnah itu adalah penisbatan yang tidak pernah terlepas dari umat Islam sejak generasi pertama, sejak generasi para sahabat sampai hari ini, penamaan Ahlus Sunnah tetap ada dan akan terus ada, baik penamaan maupun sifatnya. Kenapa akan terus ada? Karena Rasulullah SAW telah menegaskan, la tazalu ta'ifatu min ummati alal haqqi dhahirin, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap berpegang teguh dengan kebenaran. Mereka terus mendapatkan pertolongan Allah. Jadi sejak awal sampai hari ini dan sampai seterusnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah penamaannya dan sifat-sifatnya akan terus ada, berbeda dengan golongan-golongan yang baru, golongan-golongan yang sesat. Semuanya adalah sesuatu yang baru, baru saja muncul. Setelah Nabi SAW wafat, di akhir masa sahabat atau di masa-masa setelahnya, sampai di masa kita ini, banyak golongan-golongan baru dengan berbagai macam nama-nama mereka. Baik, ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik nama Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun nama-nama yang lain, itu mengandung seluruh makna Islam. Mengandung seluruh makna Islam. Sebagaimana insya Allah akan kita jelaskan nanti, penamaan Ahlus Sunnah, begitu pula nama-nama Ahlus Sunnah yang lain, mengandung seluruh makna Islam. Mengandung seluruh makna Islam. Tidak hanya mengandung sebagian makna saja. Ya, beda dengan kelompok-kelompok yang lain. Beda dengan kelompok-kelompok yang lain. Mereka terkadang memiliki satu nama yang tidak mewakili keseluruhan ajaran Islam. Sedangkan Ahlus Sunnah itu mewakili keseluruhan ajaran Islam. As-Sunnah. As-Sunnah itu adalah seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Jadi itu mewakili seluruh ajaran Islam. Iya, begitu pula nama-nama yang lain. Seperti Al-Athariyah. Al-Athariyah. Al-Athariyah artinya mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu mewakili seluruh makna Islam. Iya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, keistimewaan yang ketiga, penamaan-penamaan terhadap Ahlus Sunnah, baik penamaan Ahlus Sunnah itu sendiri maupun nama-nama yang lain seperti Al-Athariyah tadi, maka itu ditetapkan dengan dua hal. Ditetapkan dengan dua hal. Yang pertama, dengan dalil yang sahih. Sebagaimana insyaAllah akan kita sebutkan dalil-dalilnya terhadap penamaan-penamaan tersebut. Ditetapkan dengan dalil yang sahih. Iya. Yang kedua, ditetapkan dengan makna yang sahih, makna yang benar, yang terkandung di dalamnya, yang sesuai dengan syariat. Jadi yang pertama, maknanya seperti yang dinamakan oleh nas, dinamakan oleh syariat, ya, sebagaimana akan kita sebutkan nanti, contohnya adalah At-Ta'ifatu Al-Mansurah. Golongan yang selalu ditolong. Itu ada nasnya. Yang kedua, secara lafaznya, tidak ada nasnya, tapi secara makna yang terkandung di dalamnya, itu berdasarkan nas. Secara makna yang terkandung di dalamnya, itu berdasarkan nas. Seperti contoh tadi, Al-Athariyah, atau Ahlul Athar. Ya. Memang tidak ada nas menyebutkan Ahlus Sunnah itu adalah Ahlul Athar. Tapi maknanya sesuai dengan makna syariat, yaitu mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, beda dengan penamaan-penamaan golongan yang lain. Beda dengan penamaan-penamaan golongan yang lain. Apa bedanya? Golongan-golongan yang lain itu penamaannya pertama tidak ada nasnya. Yang kedua, tidak juga mewakili makna yang terdapat dalam syariat. Tetapi dinisbatkan kepada pendirinya. Contohnya Al-Jahmiyah. Dinisbatkan kepada pendirinya Al-Jahm bin Sufwan. Jahm bin Sufwan. Al-Jahm bin Sufwan pendirinya. Maka pengikutnya disebut Al-Jahmiyah. Contoh lain. Az-Zaidiyah. Az-Zaidiyah dinisbatkan kepada Zaid bin Ali bin Al-Husain. Dinisbatkan kepada diri seseorang. Al-Kullabiyah dinisbatkan kepada Abdullah bin Kullab. Al-Karamiyah dinisbatkan kepada Muhammad bin Karam. Ash'ariyah dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Ash'ari. Dinisbatkan kepada pendirinya. Jadi tidak mewakili ajaran Islam. Penamaannya saja tidak mewakili ajaran Islam. Tapi ajaran pribadi seseorang. Atau Al-Maturidiyah, dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi ini diantara keistimewaan Ahlus Sunnah. Penamaannya dua kemungkinan. Pertama berdasarkan nas, persis seperti yang disebut dalam nas. Yang kedua, penamaannya memiliki makna yang sesuai syariat. Jadi tidak dinisbatkan kepada orang-orang tertentu atau ajaran-ajarannya. Ya, Mu'tazilah itu dinisbatkan kepada perbuatannya i'tizal, yaitu mereka berpisah dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Begitu pula Khawarij, dinisbatkan kepada amalannya, yaitu Al-Khuruj, keluar dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Maka mereka disebut Khawarij, artinya pemberontak. Jadi lihat, penamaan-penamaan mereka saja sudah tidak mewakili ajaran syariat. Penamaan saja sudah tidak mewakili ajaran syariat. Iya. Jadi ini keistimewaan penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keberapa tadi? Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat. Bahwasannya kata Syekh, penetapan al-wala wal-bara dan saling mencintai atau memusuhi di antara mereka, ya, di antara Ahlus Sunnah itu adalah di atas Islam. Bukan di atas golongan-golongan atau apapun selain Al-Quran dan Sunnah, selain Islam. Jamaah sekalian, ini keistimewaan yang keempat. Maknanya apa? Penamaan itu bisa memberi pengaruh kepada al-wala' wal-bara'. Penamaan itu bisa memberikan pengaruh kepada al-wala' wal-bara'. Iya. Al-wala' wal-bara' artinya mencintai dan membenci, atau bersikap loyal dan memusuhi. Ini termasuk permasalahan akidah, yaitu kewajiban kita untuk selalu mencintai seseorang karena Allah, atau sebaliknya membenci seseorang karena Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Authaku ural Islam al-hubbu fillah wal-bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat, ikatan Islam yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka Ahlus Sunnah, karena Ahlus Sunnah tidak ada hubungan dengan pribadi-pribadi tertentu, tokoh-tokoh tertentu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, selain Islam itu sendiri, maka mereka tidak mengikat wala dan bara mereka terhadap selain itu. Karena kalau siapa yang mengikat atau membangun cinta dan benci mereka selain karena Islam atau karena Nabi SAW dan para sahabat, maksudnya karena ajaran mereka, maka itu adalah termasuk penyimpangan. Contohnya apa? Membangun hubungan kecintaan mereka. Kenapa? Karena satu penamaan dalam satu organisasi. Dalam satu organisasi. Jadi mereka punya nama lain selain daripada Ahlus Sunnah, nama yang khusus. Apakah nama-nama yang sudah kita sebutkan tadi? Aliran-aliran atau nama-nama organisasi zaman sekarang? Ya, seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan lain-lain. Maka al-wala' wal-bara' mereka dibangun atas dasar organisasi tersebut. Kalau mereka tahu, oh ini anggota kita, orang IM. Ini anggota kita, orang HTI. Maka mereka lebih cinta kepadanya. Oh ini yang selalu mengkritik kita, tidak setuju dengan kita. Maka mereka benci kepadanya. Jadi, cinta dan benci karena organisasi, bukan karena Islam. Kalau karena Islam, kita lihat orang itu, dia makin lurus akidahnya, makin benar amalannya, kita semakin cinta kepadanya. Itu karena Islam. Tapi kalau sudah punya organisasi dan punya penamaan yang khusus bagi mereka, bukan lagi penamaan Ahlus Sunnah, maka itu diantara dampak negatifnya. Diantara dampak negatifnya, yaitu cinta dan benci bukan lagi karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Intinya adalah, apa saja yang dijadikan sebab untuk saling mencintai atau sebab untuk saling memusuhi selain Islam, maka itu keluar dari manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, keistimewaan penamaan-penamaan terhadap Ahlus Sunnah ini, itu tidak mengajak orang untuk fanatik terhadap seorang tokoh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti penamaan Abul Hasan al-Asy'ari. Penamaan Asy'ariyah membawa orang fanatik kepada Abul Hasan al-Asy'ari atau kepada ulama-ulama yang mengikuti akidahnya. Walaupun jemaah sekalian, Abul Hasan al-Asy'ari beliau pada akhirnya bertobat, meninggalkan pemahaman-pemahaman yang lama, tapi pengikutnya kebanyakan tidak mau bertobat, tidak mengikuti pemahaman beliau yang beliau telah rujuk kepadanya, yaitu pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sesungguhnya. Iya. Begitu pula Al-Maturidiyah membawa kita ta'asub, fanatik kepada Abu Mansur Al-Maturidi, ajaran-ajarannya. Ya. Begitu pula golongan-golongan sufi atau tasawuf, itu banyak sekali nisbatnya. Ada yang mengaku tarekat Qadiriyah. Mereka bernisbat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, membawa mereka fanatik kepada beliau. Ada tarekat Tijaniyah. Ya, entahlah siapa namanya, pokoknya akhirnya Tijani gitu. Tarekatnya jadi Tijaniyah. Pokoknya tarekat-tarekat mereka sesuai nama guru-guru atau pendiri-pendirinya. Atau yang mereka mengaku-ngaku dinisbatkan kepadanya, walaupun dia belum tentu setuju dengan penisbatan itu. Nah, Ahlus Sunnah enggak begitu. Tidak ada seorang tokoh pun pada Ahlus Sunnah, baik pada penamaannya maupun hakikatnya, yang boleh kita berta'asub kepadanya kecuali satu orang saja. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keistimewaan Ahlus Sunnah. Itulah keistimewaan Ahlus Sunnah. Tidak ada seorang tokoh pun, walaupun dia ulama besar, imam besar, baik di masa sekarang maupun di masa dahulu, yang kita ta'asub kepadanya. Walaupun dia sangat kita kagumi, dia ulama besar, dia salah kita sebut salah. Walaupun tentu para ulama Ahlus Sunnah kalau mereka bersalah tidak boleh kita jatuhkan. Tapi kalau dia salah, kita katakan beliau salah dalam hal ini. Yang benar pendapat ulama yang lainnya. Jadi maksudnya bukan kita menyalahkan lalu kita bilang kita yang benar, tidak. Tapi kita katakan yang benar pendapat ulama yang lainnya yang lebih sesuai dengan dalil. Bukan kita sok jagoan, kita katakan ulama salah, saya yang benar, tidak. Bukan itu maknanya. Iya. Jadi ini keistimewaan Ahlus Sunnah yang terkandung di dalam penamaannya. Tidak mengajak orang untuk ta'asub kepada seorang tokoh ataupun organisasi. Jadi jamaah sekalian, jangan sampai orang mengaku Ahlus Sunnah tapi dia ada fanatisme kepada seorang ustaz. Kalau ulama-ulama besar saja, imam-imam besar, itu tetap enggak boleh kita berta'asub kepada mereka, apalagi cuma ustaz-ustaz kita yang masih sangat jauh ilmunya dibandingkan para ulama. Maka tidak ada yang boleh kita ta'asub kepadanya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, penamaan-penamaan di luar Ahlus Sunnah itu adalah penamaan yang menjerumuskan kepada bid'ah atau kepada maksiat atau kepada fanatisme terhadap tokoh atau kepada kelompok tertentu. Sedangkan Ahlus Sunnah, penamaan Ahlus Sunnah dengan semua penamaannya yang insya Allah akan kita bahas satu persatu, tidak ada yang menjerumuskan kita kepada bid'ah. Tidak ada yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat atau fanatisme kepada tokoh atau kepada kelompok tertentu. Semua mengajak kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, ini jemaah sekalian, 6 keistimewaan penamaan-penamaan terhadap Ahlus Sunnah. Maka insya Allah kita akan bahas satu persatu penamaan-penamaan tersebut dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Baik, kita masuk yang pertama, penamaan Ahlus Sunnati wal Jamaah itu sendiri. Jadi ini yang pertama, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Terkadang juga disebut Ahlu Sunnah saja. Terkadang juga disebut Ahlu Al-Jamaah, Ahlul Jamaah. Atau disebut secara lengkap Ahlu Sunnati Wal Jamaah. Iya. Jemaah sekalian, mengapa mereka disebut Ahlus Sunnati wal Jamaah? Apa makna yang terkandung di dalam penamaan ini? Maka Syekh berkata, "Wa min asbabi tasmiyatihim bihadzal ism Ahlus Sunnati wal Jamaah annahum qad tamayyazu bimizatain 'azimatain." Di antara sebab mereka dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka memiliki dua keistimewaan yang besar. Dua keistimewaan yang besar. Al-ula yang pertama adalah tamassukuhum bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta saru ahlaha. Berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya mereka disebut ahlu sunnah karena berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin sudah kita bahas makna sunnah di sini adalah seluruh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lawannya adalah bid'ah. Sebagaimana dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, setelah Nabi SAW memerintahkan kita, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kemudian beliau mengingatkan bahaya bid'ah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hati kalian dengan perkara baru dalam agama, karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Jadi sunnah yang dimaksud di sini adalah lawan daripada bid'ah. Bukan sunnah yang lawannya makruh. Karena kita enggak sedang bahas tentang persoalan fikih. Kita sedang membahas tentang manhaj, metode dalam beragama dan akidah yang harus kita miliki. Kalau kita sedang belajar fikih, maka sunnah yang dimaksud lawannya adalah lawannya apa? Makruh. Kalau kita sedang belajar hadis, maka sunnah yang dimaksud adalah hadis itu sendiri. Tapi sekarang kita sedang mempelajari metode dalam beragama atau akidah. Iya. Kalau kita sedang belajar hadis, sunnah maknanya adalah hadis, bukan Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an. Sedangkan di sini masuk Al-Qur'an dan hadis itu sendiri, masuk di dalam makna sunnah karena dua-duanya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lawannya adalah bid'ah. Maka sungguh aneh kalau begitu, jika ada satu golongan mereka berbuat bid'ah dan mereka paling semangat berbuat bid'ah, lebih rajin berbuat bid'ah daripada sunnah, tapi mereka mengaku ahlu sunnah wal jamaah, mengaku aswajah, padahal mereka berbuat bid'ah. Ini kan aneh. Dari segi nama dan makna bertentangan. Kenapa enggak sebut ahlul bid'ah hasanah saja? Ahlul bid'ah hasanah saja. Kenapa masih mengatakan ahlu sunnah? Kan maksudnya sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang mereka lakukan bid'ah hasanah menurut mereka. Hasanah, bid'ah yang baik menurut mereka. Padahal Nabi SAW mengatakan, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Ya, seharusnya lebih pantas mereka menamakan diri ahlul bid'ah hasanah. Kalau enggak mau dinamakan ahlul bid'ah dolalah. Ya enggak apa-apa, namakan saja ahlul bid'ah hasanah. Itu masih lebih baik, maksud saya bukan enggak apa-apa, tapi masih lebih baik daripada menamakan diri ahlu sunnah. Karena yang dilakukan lawan daripada sunnah, yaitu bid'ah. Sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Iya. Jadi ini keistimewaan ahlu sunnah yang pertama, dan mengapa mereka disebut ahlu sunnah? Karena berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam akidah, dalam keyakinan-keyakinan maupun dalam amalan-amalan zahir. Ya, bagaimana berzikir, bagaimana salat, bagaimana puasa, bagaimana zakat. Mereka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak buat-buat cara yang baru yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah contohkan. Makanya mereka disebut ahlu sunnah. Baik, ini keistimewaan yang pertama atau sebab yang pertama mengapa mereka disebut ahlu sunnah. Kemudian yang kedua, kenapa mereka disebut ahlu sunnah? Mereka disebut ahlul jamaah, ahlu sunnah wal jamaah, karena mereka bersatu di atas kebenaran. Inilah jamaah sekalian, makna al-jamaah. Kenapa ahlu sunnah disebut juga wal jamaah, atau bisa disebut ahlul jamaah? Kenapa? karena mereka bersatu di atas kebenaran. Bukan sekedar mereka ngumpul. Nah, di sini ada salah paham. Ada salah paham. Golongan-golongan yang menyimpang itu. Mereka pikir al-jamaah, ya, al-jamaah dalam Islam berarti kita ngumpul bersama. Sekedar kita ngumpul bersama. Atau bikin organisasi. Atau bikin organisasi. Ini banyak golongan yang salah paham makna al-jamaah. Mereka pikir itu arti al-jamaah. Itu hanya arti al-jamaah secara bahasa. Al-jamaah secara bahasa artinya adalah sekelompok orang. Kita sekarang ini berkumpul di sini disebut jamaah. Jamaah pengajian. Tapi jamaah dalam syariat bukan itu maknanya. Jamaah dalam syariat itu adalah bersatu di atas kebenaran. Bukan sekedar bersatu. Kalau bersatunya di atas kesesatan, sama-sama bersatu, berkumpul, tapi melakukan sesuatu yang malah bertentangan dengan syariat, itu bukan al-jamaah. Al-jamaah itu bersatu di atas kebenaran. Walaupun dia seorang diri, tapi dia di atas kebenaran, dia masih tetap disebut al-jamaah. Sebagaimana kata sahabat yang mulia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran, walaupun engkau seorang diri. Jadi ini makna al-jama'ah dalam syariat. Bukan suruh buat organisasi, tidak. Atau suruh buat yayasan. Atau suruh ngumpulin orang, bikin kegiatan bersama. Atau menggabungkan seluruh organisasi Islam, jadi forum silaturahmi umat Islam misalkan. Bukan begitu arti al-jama'ah. Arti al-jama'ah adalah mengikuti kebenaran itu sendiri. Ya, ini perkataan yang luar biasa. Ibnu Mas'ud menjelaskan kepada kita, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Jemaah sekalian, dari mana kita pahami makna al-jama'ah seperti ini? Pertama, dari ucapan sahabat tadi. Yang kedua, juga dari hadis Nabi SAW. Dari hadis Nabi SAW. Jadi ada dua hadis. Ada dua hadis yang berbicara tentang al-jama'ah. Atau hadis satunya lagi menafsirkan makna al-jama'ah. Yaitu hadis tentang perpecahan umat. Hadis tentang perpecahan umat. Ya, ini hadis yang sering kita baca. Maka hadis itu berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73, sintani wa sab'una fin-nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jama'ah." Sesungguhnya agama ini, yaitu agama Islam, akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 di neraka dan 1 di surga. Wahia al-jama'ah. Satu itu kata Nabi SAW adalah al-jama'ah. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi hadis tentang perpecahan umat menjadi 73. 72 di neraka, 1 di surga. Satu itu kata Nabi SAW al-jama'ah. Nah, ini gak mungkin dipahami berarti bikin kelompok, bikin organisasi. Maka bagaimana memahami makna al-jama'ah ini? Ditafsirkan dengan lafaz yang lain. Lafaz yang sudah sering kita dengarkan. Yaitu, ma'ana alaihi wa ashabi. Mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi ini dua hadis saling menafsirkan. Al-jama'ah maknanya adalah, ma'ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Iya. Jadi maksud al-jama'ah adalah mengikuti kebenaran itu sendiri, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tapi kalau kita mau rinci lagi, syariat juga menyebutkan al-jamaah dengan makna yang kedua. Walaupun hakikatnya ini bagian dari yang pertama. Apa makna al-jamaah yang kedua? Pemerintah kaum muslimin. Jadi kalau kita dapati dalam hadis penyebutan kata al-jamaah, maka bisa jadi maknanya adalah pemerintah kaum muslimin. Iya. Walaupun ini juga bagian dari yang pertama. Maksudnya gimana? Bagian dari yang pertama. Artinya, kita selalu tunduk kepada pemerintah kaum muslimin, tidak memberontak, itu bagian dari manhaj Nabi SAW dan para sahabat. Itu bagian dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, apa dalilnya? Makna al-jamaah juga ditafsirkan dengan pemerintah. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ini juga hadis yang masyhur. Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa yang melihat kemungkaran yang dia benci pada diri pemimpinnya. Pada diri pemimpinnya atau pemerintahnya, maka hendaklah dia bersabar. Barang siapa yang melihat kemungkaran yang dia benci pada diri pemimpinnya atau pemerintahnya, hendaklah dia bersabar. Yang disebut di sini dengan kata amir. Amir itu artinya pemerintah yang memiliki al-imarah, pemerintahan. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat kemungkaran pada diri pemerintahnya, hendaklah dia bersabar. Kemudian perhatikan lanjutan hadis, fa innahu man farakal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari al-jama'ah, artinya dia tidak sabar, dia mau memberontak atau melengserkan pemimpinnya, sejengkal saja dia melakukannya atau mengusahakan untuk melakukannya, walau hanya sejengkal, kemudian dia mati, matinya jahiliyah. Jadi Nabi SAW menyebutkan di sini, penyelisihan terhadap pemerintah itu adalah penyelisihan terhadap al-jama'ah. Jadi pemerintah disebut juga al-jama'ah. Oleh karena itu, di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jama'ah adalah tunduk dan patuh kepada pemerintah dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak memberontak kepada pemerintah muslim walaupun zalim. Ini hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Inilah jemaah sekalian, makna Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Ya. Syekh memberikan kesimpulan menukil dari Syekhul Islam tentang definisi Ahlus Sunnah. Beliau berkata, humul mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mattafaq alaihi sabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan. Kesimpulannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis-hadis beliau dan apa yang disepakati oleh as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam yaitu para sahabat Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dinukil dari Majmu' al-Fatawa juz kedua halaman 375. Inilah kesimpulan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi kalau berbuat bid'ah dalam agama tidak pantas mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Begitu pula yang memberontak kepada pemerintah kaum muslimin tidak pantas mengaku Ahlus Sunnah. Begitu pula yang menyelisihi kesepakatan para sahabat tidak pantas mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Iya. Inilah jemaah sekalian penamaan yang pertama. Kita masuk penamaan yang kedua. Kata penulis, tsanian Ahlul Hadis. Penamaan Ahlus Sunnah yang kedua adalah Ahlul Hadis. Ahlul hadis. Ahlul hadis, kalau kita terjemahkan, artinya ahli hadis. Tetapi maksud ahlul hadis di sini bukan sekedar ulama yang mendalami ilmu hadis. Tidak. Jadi jemaah sekalian, kalau kita dapati dalam buku-buku akidah, disebut ahlul hadis, itu bukan bermakna khusus ulama yang mendalami ilmu hadis seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan lain-lain. Tidak. Yang dimaksud dengan penamaan ahlul hadis adalah ahlus sunnah itu sendiri. Jadi kalau ulama sebut ahlul hadis, bukan mereka maksudkan khusus ulama ahli hadis saja, tapi mencakup seluruh ahlus sunnah, walaupun dia bukan ahli hadis, tapi dia mengikuti jalannya para ulama ahlus sunnah, maka dia termasuk ahlul hadis. Ya. Beliau mengutip dari Imam As-Sabuni. dalam kitab akidah beliau, yaitu Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Ya, jadi bisa disebut Ahlul Hadith atau Ashabul Hadith. Kata beliau, Inna Ashabul Hadith Al-Mutamassikina Bil Kitab Wa Sunnah Hafidhallahu Ahya'ahum Wa Rahima Amwatahum Yashhaduna Lillahi Ta'ala Bil Wahdaniyah Walil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Risalah Wa Nubuwah. Sesungguhnya Ashabul Hadith atau Ahlul Hadith, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, semoga Allah menjaga yang hidup diantara mereka dan merahmati yang telah wafat diantara mereka, maka mereka mempersaksikan bagi Allah keesaannya dan juga mempersaksikan kerasulan dan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini beliau mengatakan Ashabul Hadith adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi bukan maksudnya sekedar ulama ahli hadis. Ya. Kemudian beliau berikan kesimpulan dari penjelasan Syekhul Islam. Wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadis al-muqtasirina ala sama'ihi aw kitabatihi wa riwayatihi. Yang kita maksudkan dengan ahli al-hadis di sini bukan sekedar orang-orang yang spesialis belajar hadis. Dia mendengarnya, menyimak, menulisnya dan meriwayatkannya kembali. Bal na'ni bihim kullu man kana ahaqqu bihidzihi wa ma'rifatihi wa fahmihi. Tetapi yang kami maksudkan di sini adalah setiap orang yang menghafalkannya, mengenalnya, memahaminya, zahiran wa batinan. Mengamalkannya secara zahir maupun batin. Wattiba'ihi batinan wa zahiran. Mengikutinya secara batin maupun zahir. Wa kadzalika ahlul Quran, begitu pula ahlul Quran. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, terkadang disebut ahlul Quran yang artinya ahli Quran. Terkadang disebut ahlul hadis yang artinya ahli hadis. Tapi tidak bermakna dia pakar Quran atau pakar hadis. Tapi maknanya adalah ahlus sunnati wal jamaah. Setiap orang yang mengikuti jalan ahlus sunnati wal jamaah, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Baik. Jadi ini penamaan yang kedua. Kemudian penamaan yang ketiga, Al-Athariyah atau Ahlul Athar. Ahlu Sunnah juga disebut Al-Athariyah atau Ahlul Athar. Al-Athar itu kalau kita terjemahkan adalah jejak. Maka maksudnya di sini adalah jejak-jejak Rasulullah SAW dan para sahabat. Jalan yang mereka lalui. Jalan yang mereka lalui. Maka Ahlu Sunnah juga disebut Al-Athariyah, mengikuti jalan-jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, atau ahlu al-athar, ahlul athar. Ya. Nah, contoh penggunaan penamaan ini dinukil oleh penulis Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah berkata, "Madhhabuna wa ikhtiyaruna." Pendapat kami dan pilihan kami. Ittiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wat tabi'in. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dan tabi'in. Wat tamassuk bi madhhabi ahli al-athar. Dan berpegang teguh dengan madhhabnya ahlul athar. Mithlu Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Contoh seperti Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi ini contoh penggunaan kata atau penamaan ahlul athar terhadap ahlus sunnah yang digunakan para ulama dahulu. Para ulama dahulu. Baik. Contoh yang lain juga dikatakan oleh Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah tentang penamaan ahlul athar. Dan sekaligus apa yang akan beliau katakan ini ada faedah penting bagi kita mengenal di antara ciri-ciri golongan sesat. Di antara ciri-ciri golongan sesat. Apa ciri-cirinya? Kata beliau, wa alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Dan ciri-ciri ahlul bid'ah, golongan yang sesat adalah mencaci atau merendahkan, mencerca, mencela ahlul athar. Ahlul Athar yang beliau maksudkan adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi ini contoh penamaan Ahlul Athar yang disebutkan para ulama terdahulu. Iya. Dan sekaligus memberi faedah kepada kita, ciri-ciri golongan sesat, mereka selalu merendahkan Ahlul Athar, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian beliau berikan rincian, sedikit rincian, mengenal golongan-golongan sesat dari celaan-celaan mereka terhadap Ahlus Sunnah. Kata beliau, wa alamatu az-zanadiqah tasmiyatuhum Ahlus Sunnah Hasyawiyah. Dan ciri-ciri az-zanadiqah, orang-orang yang mengaku muslim tetapi punya pemikiran munafik, itu makna az-zanadiqah, kaum zindik. Artinya orang-orang yang mengaku muslim tapi punya akidah kemunafikan atau punya sikap-sikap orang munafik. Maka ciri-ciri mereka adalah menamakan Ahlus Sunnah dengan Hasyawiyah. Apa itu Hasyawiyah? Maknanya adalah hanya berpegang teguh dengan zahir saja. Jadi menurut mereka Ahlus Sunnah itu bodoh, hanya mengikuti zahir Al-Quran dan Sunnah. Tidak seperti mereka. Mereka anggap mereka cerdas, suka menakwil-nakwil sesuka mereka. Ya, pokoknya dapat ayat, dapat hadis, suka-suka mereka. Mau ditakwilkan kemana? Jemaah sekalian, golongan az-zanadiqah yang disebut para ulama terdahulu, siapa mereka hari ini? Siapa mereka hari ini? Hah? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, mirip. Di antaranya itu, kaum liberal. Kaum liberal hari ini. Ini mereka yang dulu disebut para ulama az-zanadiqah, orang-orang zindiq, orang-orang yang punya pemahaman kekufuran, kemunafikan, tapi masih mengaku muslim. Nah, mereka di zaman ini mengikuti metode penafsiran umat Nasrani terhadap Bible, yang mereka sebut tafsir hermeneutika. Itulah sebabnya ada penafsiran zina menjadi halal. Itu berdasarkan ayat Quran loh. Ya kan? Kasus kemarin, dokter yang, tak ada jadi dokter atau belum tuh. Ya. Dibatalkan atau tetap disahkan dia? Ya. Kayaknya tetap disahkan ya. Harusnya dibatalkan. Itu banyak juga, apa namanya, plagiat. Ya, bukan karya dia sendiri, cuma nukil-nukil dari website. Ya. Copy paste saja itu. Jadi suka-suka mereka. Mau tafsirkan ayat, suka-suka mereka saja. Jadi enggak ada kaidah-kaidah yang perlu mereka ikuti dalam penafsiran Al-Quran. Ya. Zina yang sudah jelas-jelas haram, mereka bisa cari ayat untuk ditafsirkan menjadi halal. Subhanallah. Pokoknya apa saja yang mereka suka, mereka omongkan atau mereka jadikan sebagai pendapat mereka. Itu intinya tafsir hermeneutika atau tafsir kaum liberal. Ya, ini asalnya dari tafsir orang-orang Nasrani terhadap Bible. Kenapa perlu hermeneutika terhadap Bible? Karena banyak ayat-ayat yang sudah enggak sesuai. Maksudnya yang bertentangan dengan kenyataan atau bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Supaya itu tetap menjadi kitab suci, tidak disebut kitab yang sudah dipalsukan, maka mereka buat tafsir hermeneutika. Jadi ditafsirkan semau mereka. Oh, maknanya bukan seperti itu. Jadi enggak bertentangan. Jadi inilah yang diikuti oleh kaum liberal masa sekarang. Maka jangan heran kalau zina yang sudah jelas-jelas haram, dia bisa cari ayat untuk ditafsirkan menjadi halal. Iya. Maka ciri-ciri mereka menamakan Ahlus Sunnah dengan Hasyawiyah. Artinya cuma berpatokan kepada zahir. Ya, tidak berani menafsirkan. Tidak berani menafsirkan. Padahal jemaah sekalian, mereka sendiri, kalau ketemu ayat yang secara zahir, itu mendukung pemahaman mereka, mereka pakai juga. Mereka enggak mau melihat pada penafsiran yang sebenarnya terhadap ayat tersebut. Tapi mereka ikuti secara zahir. Contoh jemaah sekalian, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Mereka tafsirkan apa? Sama-sama kita benar. Padahal makna ayat tersebut, bagimu agamamu, bagiku agamaku, jadi agamamu salah, agamaku benar, enggak mungkin disatukan. Itu makna ayat yang sebenarnya. Karena ayat dimulai dengan Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Itu kan penutupannya. Lakum dinukum waliyadin. Wahai orang-orang kafir, kalian kafir. Kafir itu penentang Allah. Berarti kalian salah. Enggak mungkin disatukan dengan kami. Tapi mereka tafsirkan, kami benar, kalian juga benar, ya sudah, jalankan masing-masing. Ya subhanallah. Kemudian ada satu ayat lagi yang sering jadi andalan mereka. Dan baru-baru ini saya dapat kiriman video seorang kiai yang sudah agak tua menafsirkan ayat ini dengan tafsir liberal. Kemudian banyak komen di bawahnya, Masya Allah ini kiai yang bijaksana. Ya. Ya, intinya membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama. Ya. Yaitu tafsir surat Al-Hajj ayat ke-17. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiina wan-nasara wal-majus wal ladhina asyraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Sabiin dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi dan orang-orang yang mempersekutukan Allah yang menyembah berhala-berhala, sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi bagaimana dia memahami dan menafsirkan ayat ini? Dia ambil zahirnya saja. Ya. Di sisi lain mereka menuduh Ahlus Sunnah hanya ikut teks saja. Ya, mereka sebut tekstual. Hanya ikut teksnya saja. Ya, ini sebutan zaman sekarang ya. Kalian orang-orang tekstual. Kalau dulu mereka sebut hasyawiyah. Ya. Di sisi lain mereka menuduh Ahlus Sunnah seperti itu. Tidak suka mentakwil. Tidak suka mentakwil. Tapi di sisi lain, mereka kalau mendukung pemahaman mereka, mereka ambil zahirnya saja. Mereka tidak takwil lagi. Contohnya ayat ini. Kata dia, bagaimana dia memahami ayat ini? Ayat ini menunjukkan orang beriman, orang Muslim, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, orang-orang musyrik. Sesungguhnya Allah yang akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat, berarti nanti kita lihat di hari kiamat mana yang benar dan mana yang salah. Jadi sekarang, jangan kita menyalahkan agama yang lain. Dia ambil kesimpulan begitu coba. Ya, mengikuti zahir ayat ini. Mengikuti zahir ayat ini. Dan tidak ada seorang ulama ahli tafsir pun yang berkata seperti itu. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan, maksudnya nanti di hari kiamat baru Allah perlihatkan. Allah putuskan. Allah masukkan orang beriman ke dalam surga, dan Allah masukkan orang-orang kafir ke neraka. Itu maknanya. Bukan maknanya, nanti di hari kiamat baru terlihat mana yang benar, mana yang salah. Di dunia, enggak boleh saling menyalahkan. Jadi, ini jawaban yang pertama. Mereka hanya mengambil secara zahir, tidak mengambil makna yang sebenarnya, seperti yang dikatakan oleh ulama ahli tafsir. Kemudian jawaban yang kedua, sesungguhnya Allah sudah menjelaskan di dunia ini siapa yang benar, siapa yang salah. Contohnya itu tadi. Surat Al-Kafirun. Surat itu kan sebab turunnya adalah karena orang-orang kafir minta bersatu dengan kaum muslimin. Sudah enggak usah saling bermusuhan, kita bersatu saja. Enggak usah saling menyalahkan, kita bersatu saja. Maka apa hasilnya? Dengan tegas Allah suruh mengatakan Kul, katakan wahai Muhammad, ya ayuhal kafirun, la abudu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, saya tidak akan menyembah siapa yang kalian sembah. Saya hanya menyembah Allah, tidak mungkin menyembah sesembahan kalian. Kemudian ditutup dengan, lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi, tegas, Nabi SAW disuruh mengatakan, kalian kafir, kalian salah. Begitu pula, surat Al-Baqarah ayat ke-6. Dengan jelas, Allah mengatakan mereka kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan al musyrikin, semua yang menyembah kepada selain Allah atau tidak mentauhidkan Allah. Begitu pula Allah tegaskan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Juga Allah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kurang jelas apa ayat-ayat ini? Allah sudah menyalahkan selain Islam, menetapkan hanya Islam yang Allah ridhoi dan Allah akan terima kelak di hari kiamat. Selain Islam ditolak oleh Allah. Tapi mereka ambil ayat ini, lalu mereka buang ayat-ayat tersebut. Ini juga ciri-ciri orang sesat. Mereka ambil satu ayat, dan mereka buang ayat yang lain. Iya. Jadi, mereka bilang, ayat ini maknanya, nanti kita di hari kiamat baru kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Di dunia enggak usah saling menyalahkan. Padahal, ayat-ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla menegaskan, yang benar hanya Islam, semua selain Islam adalah kekafiran dan kesyirikan. Itu bukan lagi salah, tapi kesalahan terbesar, yaitu kufur kepada Allah atau mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi itu jawaban terhadap kiai liberal. Baik, jadi ini tanda-tanda az-zanadiqah. Mereka menamakan ahlu sunnah hasyawiyah. Ya, kalau zaman sekarang mereka adalah kaum liberal, mereka namakan ahlu sunnah tekstual. Ya, orang-orang tekstual. Jadi baca dalil, baca begitu saja, tidak ditafsirkan macam-macam. Padahal jemaah sekalian, ahlu sunnah bukan tidak menafsirkan. Ahlu sunnah itu menafsirkan, tapi dengan dalil. Karena kita sedang berbicara tentang ayat Allah dan hadis Nabi SAW. Itu enggak boleh sembarangan kita berkata, oh maksudnya begini, maksudnya begitu, tanpa ada dalil. Iya. Jadi harus ditafsirkan dengan dalil. Contohnya itu tadi, saya sebutkan tadi tafsir Ibnu Katsir. Innallaha yafsilu bainakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat. Ya, tadi apa kata orang liberal? Nanti kita lihat saja mana yang benar di akhirat. Tapi Ibnu Katsir menafsirkan lain. Maksudnya di hari kiamat, yang beriman Allah maksudkan ke dalam surga, yang kafir Allah masukkan ke neraka. Dari mana beliau menafsirkan seperti itu? Karena ada dalil-dalil lain. Yang sudah kita sebutkan tadi, ya, surat Al-Bayyinah ayat ke-6, kemudian surat Ali Imran ayat ke-19 dan ayat 85. Jadi beliau menafsirkan dengan dalil. Itu penafsiran ahlu sunnah, bukan tidak menafsirkan. Mereka menafsirkan dengan apa? Hermeneutika, yaitu suka-suka mereka. Mau mengatakan apapun tentang satu ayat, mau memberi komentar apapun tentang satu hadis, suka-suka mereka saja. Enggak boleh ada aturan-aturan. Iya. Baik, ini ciri-ciri mereka. Kemudian kata beliau, wa alamatu al-qadariyah tasmiyatuhum ahlal athar mujabbirah. Tanda-tanda qadariyah, golongan sesat qadariyah, menamakan ahlul athar sebagai mujabbirah. Orang-orang yang punya pemahaman jabriyah. Lihat jemaah sekalian, dalam pembahasan kita penamaan ahlu sunnah dengan ahlul athar ini disebutkan lagi oleh Imam Ibn Abi Hatim. Jadi beliau sebut ahlu sunnah dengan penamaan ahlul athar. Iya. Kemudian di sini juga mengandung faidah ciri-ciri al-qadariyah. Mereka sebut ahlu sunnah al-jabriyah. Al-jabriyah juga begitu. Mereka sebut ahlu sunnah qadariyah. Yang benar ahlu sunnah itu di tengah antara Qadariyah dan Al-Jabriyah. InsyaAllah ta'ala di kesempatan lain akan kita bahas lebih detail tentang keimanan kepada takdir Allah. Tapi kesimpulannya, singkatnya, Al-Qadariyah tidak mengimani takdir Allah. Sedangkan Al-Jabriyah, mereka mengatakan segala sesuatu takdir Allah dan Allah tidak memberikan kemampuan apa-apa kepada manusia. Jadi manusia itu hanya seperti wayang. Hanya seperti wayang yang digerakkan oleh Allah. Jadi manusia enggak boleh disalahkan kalau dia berbuat dosa. Itu sudah takdir Allah. Ya, sedangkan ahlu sunnah di tengah-tengah. Ahlu sunnah mengimani keduanya ada. Pertama, ahlu sunnah mengimani segala sesuatunya adalah takdir Allah. Tapi ahlu sunnah juga mengimani Allah memberikan kemampuan kepada hamba untuk memilih. Dan melakukan sesuai dengan pilihannya. namun dia tidak akan bisa melakukannya, dia tidak akan bisa memilih kecuali Allah menghendaki. Ya. Kemudian berikutnya, wa alamatul murji'ah tasmiyatuhum ahlas sunnah mukhalifah wa nuqsaniyah. Sedangkan ciri-ciri murji'ah, ciri-ciri murji'ah, mereka menamakan ahlus sunnah mukhalifah dan nuqsaniyah. Menyelisihi dan mengurangi artinya. Kenapa mereka namakan seperti itu? Karena ahlus sunnah berpendapat bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya, padahal itu pendapat yang benar. Sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Memang iman seperti itu, bertambah dan berkurang. Dan itu sepakat seluruh ulama ahlus sunnati wal jamaah. InsyaAllah di kesempatan lain pada babnya akan kita terangkan lebih detail tentang keimanan. Ya. Wa alamatur rafidah tasmiyatuhum ahlas sunnah nasibah. Nah, ini jemaah sekalian penting sekali. Sampai hari ini masih ada ciri-ciri rafidah, ciri-ciri syiah. Mereka menamakan ahlus sunnah nasibah, pembenci ahlul bait. Sampai hari ini kan? Sampai hari ini. Dan ini adalah kebohongan mereka, kedustaan. Jadi penamaan-penamaan mereka ini, kalau tidak salah paham, maka kedustaan. Ya, contohnya salah paham tadi. Hasyawiyah, mereka sebut, ahlus sunnah hanya memahami secara zahir, tidak menakwilkan. Itu kan salah paham. Ahlus sunnah menakwilkan, tapi menakwilkan dengan dalil. Bukan seperti mereka menakwilkan sembarangan. Atau kedustaan. Contohnya penamaan syiah terhadap ahlus sunnah. Itu kedustaan mereka. Mereka bilang, ahlus sunnah itu adalah nasibah, pembenci ahlul bait. Itu dusta. Kalau tidak berdusta, bukan syiah namanya. Memang itu ajaran resmi kaum syiah. Ya. Dan itu tidak benar. Tidak ada seorang pun ulama ahlus sunnah yang mengajarkan kebencian terhadap ahlul bait. Yang ada sebaliknya, ahlus sunnah mencintai ahlul bait, mengajarkan kecintaan kepada ahlul bait, dan menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan ahlul bait. Bahkan kata para ulama, dalam buku-buku ahlus sunnah, kalau kita perhatikan, contohnya tentang keutamaan para sahabat, itu yang paling banyak diriwayatkan adalah keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, di antara tuduhan Syiah, mereka bilang ahlus sunnah tidak meriwayatkan hadis-hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Padahal sangat banyak hadis-hadis tentang keutamaan Ali di dalam buku-buku hadis ahlus sunnah, dalam Bukhari dan Muslim, dalam sunan-sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, itu sangat banyak. Sangat banyak hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi mereka berdusta, ahlu sunnah dituduh sebagai pembenci ahlul bait, itu adalah kedustaan. Dan itu cara mereka untuk memanas-manasi umat Islam supaya menjadi pengikut Syiah dan memusuhi ahlu sunnah. Iya. Jemaah sekalian, saya tambahkan satu lagi. Disebutkan oleh Imam Harb Al-Kirmani, salah seorang murid senior Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu atau rahimahullahu taala. Beliau menukil dari Imam Ahmad. Wa ammal khawarij, kata Imam Ahmad rahimahullah, adapun golongan khawarij, di antara ciri-ciri mereka adalah fa innahum yusammuna ahlas sunnah wal jamaah murji'ah. Di antara ciri-ciri golongan khawarij adalah mereka menamakan ahlus sunnah wal jamaah dengan murji'ah. Wakadzabatil khawarij. Dan Imam Ahmad menegaskan khawarij telah berdusta. Balhumul murji'ah. Bahkan mereka itulah murji'ah sebenarnya. Yaz'umuna annahum ala imanin. Karena mereka menyangka mereka saja yang berada di atas keimanan. Dunan nas, tidak selainnya. وَمَنْ خَالَفَهُمْ كُفَّارٌ. Dan siapa yang menyelisih mereka, mereka anggap sebagai orang-orang kafir. Baik, jadi jemaah sekalian, ini diantara athar para ulama dahulu yang menjelaskan ciri-ciri khawarij yang perlu kita waspadai. Dan subhanallah, apa yang beliau katakan ini masih terjadi sampai hari ini. Masih terjadi sampai hari ini. Khawarij zaman sekarang sama. Mereka juga menamakan ahlus sunnah dengan murji'ah. Ya, mungkin antum pernah baca di internet, mereka bilang salafi tapi salafi murji. Salafi murji'ah. Ya. mereka ustad-ustad murjiah, bukan ustad ahlu sunnah. Ya, mereka bilang ustad-ustad di radio itu adalah ustad murjiah, bukan ahlu sunnah. Ini kaum khawarij. Mereka menamakan ahlu sunnah dengan murjiah. Ya. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apa sebab mereka namakan ahlu sunnah dengan murjiah? Ada dua sebab utama yang hari ini kita saksikan, hari ini kita lihat mengapa kaum khawarij menamakan ahlu sunnah dengan murjiah. Yang pertama adalah karena tidak mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Karena tidak mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Ya. Maka mereka mengatakan ahlu sunnah adalah khawarij. Ya, karena tidak menganggap pemerintah Indonesia sebagai pemerintah kafir. Padahal menurut mereka, pemerintah Indonesia tidak berhukum dengan syariat. Maka kita tidak menganggap mereka kafir. Maka mereka sebut kita murjiah. Bagaimana membantah pemahaman mereka ini? Kita katakan kepada mereka, ya, pemerintah Indonesia atau pemerintah muslim manapun yang tidak berhukum dengan syariat, pada dasarnya itu adalah kufur asgar, kufur kecil. Itu memang bukan kufur besar. Kenapa kita mau mengkafirkan? Dia bukan pelaku kufur besar, tapi pelaku kufur kecil. Pelaku kufur kecil. Dari mana kita dapati pemahaman ini jemaah sekalian? Dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bacalah tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari dalam penafsiran surat Al-Ma'idah ayat 44. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan, maknanya adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil, bukan kufur besar. Kenapa beliau menafsirkan seperti itu? Karena beliau lebih tahu tentang apa ayat itu turun. Sahabat lebih tahu dari kita kan? Tentang apa ayat itu turun? Ternyata para sahabat menjelaskan, ayat itu turun sedang menjelaskan kekafiran Yahudi dan orang-orang musyrik. Sehingga ayat ini ketika dihukumkan kepada kaum muslimin, kekufurannya berkurang. Bukan lagi kufur besar, tapi kufur kecil. Itu yang tidak mereka pahami. Mereka tafsirkan sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman sahabat. Sementara murjiah itu, mereka tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa kekafiran karena mereka anggap tidak memberikan pengaruh pada imannya. Mereka anggap amalan seseorang tidak memberikan pengaruh pada imannya. Itu murjiah. Jadi walaupun dia sudah melakukan kekafiran, maka tidak memberikan pengaruh pada imannya. Imannya tetap stabil. Itu murjiah. Adapun ahlu sunnah tidak begitu. Ahlu sunnah tidak mengkafirkan karena itu bukan kufur besar. Betul dia pelaku dosa besar. Tapi enggak boleh kita katakan kafir. Kalau kita katakan kafir, maka kita menjadi khawarij. Pelaku dosa besar atau kufur kecil, bukan kufur besar, lalu kita katakan dia kafir. Baik. Jadi ini salah pemahaman khawarij masa sekarang. Kenapa mereka menuduh salafi atau ahlu sunnah itu murjiah? Ini syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, atau sebab yang kedua, mengapa mereka katakan ahlu sunnah itu murjiah? Karena ahlu sunnah tidak otomatis mengkafirkan seorang muslim yang terjerumus dalam kekafiran. Tidak otomatis. Namun harus terpenuhi dulu padanya syarat-syarat pengkafiran dan hilangnya penghalang. Dan hilangnya penghalang dalam pengkafiran. Dan ini metode ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tidak setiap orang muslim yang melakukan kekafiran langsung bisa divonis kafir. Maka mereka tidak setuju dengan ini. Dalam kondisi-kondisi tertentu atau dalam semua kondisi mereka tidak setuju. Kalau ada orang muslim yang melakukan kekafiran, bagi mereka harus sudah divonis kafir. Siapa yang tidak memvonisnya kafir, maka dia adalah murjiah. Padahal ahlu sunnah bukan tidak mengkafirkan, tetapi mengkafirkan dengan ilmu, dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan di dalam syariat. Ya, tidak asal mengkafirkan, tidak sembarang mengkafirkan. Jadi ini apa namanya, sebab mengapa mereka mengatakan ahlu sunnah itu murjiah. Karena mereka mengkafirkan tidak berdasarkan ilmu. Ya. Insya Allah perinciannya mungkin di kesempatan yang lain kita bahas apa saja sebab-sebab atau syarat-syarat dalam pengkafiran. Dan apa saja penghalang-penghalangnya. Iya. Inilah jemaah sekalian, ciri-ciri golongan-golongan sesat bisa dikenali dari penamaan-penamaan yang mereka berikan kepada ahlu sunnah. Penamaan-penamaan buruk yang mereka berikan kepada ahlu sunnah. Iya. Kemudian kita masuk yang keempat. Penamaan ahlu sunnah yang keempat adalah al-firqatu an-najiyah. Al-firqatu an-najiyah. Dan penamaan ini berdasarkan hadis. Berdasarkan hadis, yaitu hadis tentang 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Jadi hanya satu yang selamat. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Makanya ahlu sunnah disebut al-firqatu an-najiyah. Artinya golongan yang selamat. Jadi penamaan ini berdasarkan hadis. Golongan yang selamat. Golongan yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Iya. Kemudian yang kelima, at-ta'ifatu al-mansurah. Golongan yang selalu mendapatkan pertolongan. Ini juga berdasarkan hadis. Hadis yang masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun." Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mendapatkan pertolongan Allah sampai datang ketetapan Allah, dan mereka tetap mendapatkan pertolongan. Mereka tetap menang. Dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang yang mencaci mereka, tidak pula orang yang menyelisihi atau memusuhi mereka. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan kepada kita golongan ini akan dimusuhi, tapi kata beliau, permusuhan itu tidak membahayakan mereka. Kenapa tidak membahayakan mereka? Karena mereka berpegang teguh dengan kebenaran. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini terkandung pelajaran penting bagi kita. Selama kita berpegang teguh dengan kebenaran, tidak usah peduli, tidak perlu takut dengan semua golongan yang memusuhi kita. Baik dia punya kekuatan politik, kekuatan militer, kekuatan ekonomi, kekuatan media, kekuatan massa, enggak usah takut. Karena Allah Azza wa Jalla berjanji, kalau kita berpegang teguh dengan kebenaran, maka kita akan selalu mendapatkan pertolongan. Justru yang menjadi masalah bagi kita, karena takut kepada mereka, lalu kita tinggalkan agama Allah. Kita tinggalkan sunnah Nabi SAW, karena takut kepada manusia. Maka saat itulah Allah biarkan kita, Allah tidak tolong kita. Ya, dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan, man ardan nasa bisakhatillah, wakalahu allahu ilan nas. Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, Allah biarkan dia manusia, Allah tidak akan menolongnya. Iya. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah takut. Segala tipu daya musuh, segala rencana-rencana jahat mereka, kata Allah, tidak akan membahayakan kamu kalau kamu bersabar dan bertakwa. Berpegang teguh dengan syariat Allah. Mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak ada yang membahayakan kamu. Baik. Kemudian yang keenam, ini yang terakhir. Penamaan ahlu sunnah yang keenam adalah as-salafiyah atau as-salafiyun. As-salafiyah atau as-salafiyun. As-salafiyun itu berarti banyak orang. Kalau dia sendiri disebut as-salafi. Nisbat kepada as-salaf. Jadi as-salaf kemudian ditambah huruf ya, maka dibaca menjadi salafi. Kalau banyak orang disebut as-salafiyun. Kalau ajarannya disebut as-salafiyah. Maknanya as-salaf secara bahasa artinya sesuatu yang telah mendahului. Ini makna salaf secara bahasa. Namun secara istilah, yang dimaksud dengan salaf adalah tiga generasi pertama umat Islam. Ya, sebagaimana beliau bahas di bab setelahnya. Al-maksud bisalaf. Maksud salaf, kata beliau ada beberapa pendapat. Yang pertama, mereka adalah sahabat. Yang kedua, sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan inilah yang lebih tepat. Sahabat apa salaf itu yang dimaksud adalah sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hanya saja generasi setelah sahabat, generasi setelah sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi umat Islam setelah sahabat, maka mereka disebut salaf yang pantas diikuti apabila mereka mengikuti jalan sahabat. Oleh karena itu sering disebut istilah as-salaf as-soleh. As-salaf as-soleh. Salaf yang soleh. Karena orang-orang setelah generasi sahabat tidak semua soleh. Tidak semua soleh. Bahkan golongan pertama muncul, golongan sesat, itu masih di masa sahabat. Yaitu golongan khawarij. Kemudian tidak lama muncul syiah. Kemudian di akhir masa sahabat muncul qadariyah. Padahal itu masih di masa sahabat. Artinya orang-orang Islam ini, mereka belajar Islam dari para sahabat. Tapi mereka tidak semua pantas disebut tabi'in. Tidak semua pantas disebut salaf. Yang disebut salaf hanyalah mereka yang mengikuti sahabat. Jadi intinya, salaf itu adalah sahabat. Kemudian dua generasi berikutnya yang mengikuti jalan mereka, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa jemaah sekalian dikhususkan pada tiga generasi ini? Karena ada dalilnya. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Jadi tiga generasi inilah, karena ada hadis khusus berbicara tentang ini, disebut as-salaf. Hanya saja yang perlu kita pahami adalah tidak semua manusia setelah sahabat yang hidup di generasi tabi'in atau tabi'ut tabi'in pantas disebut as-salaf atau as-salafus saleh. Karena tidak semua yang mengikuti sahabat. Yang mengikuti sahabat itulah yang pantas disebut salaf. Baik. Syekh juga menyebutkan ada pendapat yang keempat. Ini pendapat yang keliru. Disebut salaf yaitu sebelum masuk abad sebelum lewat abad kelima Hijriah. Sebelum lewat 500 tahun, maka semuanya disebut salaf. Ini pendapat yang keliru. Jadi mereka menganggap salaf itu hanyalah fatrah zamaniyah, hanya kurun waktu. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Ulama-ulama salaf ketika menulis buku-buku akidah dan mereka menyebut salaf, kita harus mengikut salaf, yang mereka maksudkan bukan sekedar fatrah zamaniyah, apa namanya, masa kehidupan. Bukan itu yang mereka maksudkan. Tapi yang mereka maksudkan adalah yang mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan salaf. Dari generasi tabi'in maupun tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat dan sahabat itu sendiri, mereka itulah yang disebut salaf. Bukan fatrah zamaniyah, bukan yang dimaksud para ulama dengan salaf itu sekedar masa hidup mereka, yaitu di 500 tahun pertama umat Islam. Ini salah kaprah. Ini salah kaprah. Seperti ada seorang penulis, kalau tidak salah namanya Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ya, dia menulis di bukunya bahwa yang dimaksud dengan salaf itu bukan sebuah ajaran, tapi hanya sekedar fatrah zamaniyah, kurun waktu di mana umat Islam hidup di 500 tahun pertama. Tidak, yang ditulis para ulama dahulu. Contohnya ada kitab berjudul Aqidatu As-Salaf. Aqidatu As-Salaf Ashabil Hadith. Yang disusun oleh Imam As-Sabuni. Imam As-Sabuni. Ya, tadi sudah kita kutipkan di antara penyebutan beliau. Ya, yang bagian nomor kedua tadi, Ahlul Hadith. Imam As-Sabuni. Ya, tentang Ahlul Hadith tadi. Tadi kita kutipkan ucapan beliau. Jadi beliau punya buku, judulnya adalah Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Apa makna salaf di situ? Maknanya akidahnya sahabat dan generasi berikutnya yang mengikuti beliau, mengikuti para sahabat. Jadi bukan akidah semua orang yang hidup di 500 tahun pertama umat Islam. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini yang dimaksud dengan as-salaf. Sahabat ini yang menjadi patokannya, kemudian generasi berikutnya yang mengikuti mereka, kemudian generasi yang berikutnya lagi yang mengikuti mereka. Ya, ini yang terdapat dalam syariat. Karena ada hadisnya. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Tetapi sebagian ulama itu memperluas makna salaf, mencakup ulama yang hidup setelah tiga generasi, yang masyhur, dikenal keilmuannya, dan dia mengikuti generasi sebelumnya. Contohnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, begitu pula Al-Bukhari dan lain-lain. Ulama-ulama besar yang mengikuti jalan mereka terkadang juga disebut salaf, walaupun dia sudah lewat dari masa tabi'ut tabi'in. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini yang maksud dengan salaf. Kemudian kata salaf ini kita tambah huruf ya. Tinggal kita tambah huruf ya, maka dibaca menjadi salafi. Artinya pengikut salaf. Jadi ini bukan sebuah penamaan yang tercelah, tapi penamaan yang memiliki makna yang sangat bagus. Oleh karena itu, dari sini dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan salafi bukan sebuah kelompok atau organisasi tertentu, atau pengajian tertentu, atau radio dan televisi tertentu, komunitas-komunitasnya. Tapi salafi itu adalah setiap muslim yang mengikuti metode beragama generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka itulah yang disebut dengan salafi. Jadi bukan sebuah nama kelompok, bukan organisasi. Makanya belum pernah kita dengarkan ada organisasi salafi, partai salafi. Tidak ada ketuanya, tidak ada anggota-anggotanya, tidak ada yang disuruh membuat kartu anggota dan lain-lain, tidak ada. Setiap muslim, siapapun dia, yang akidahnya mengikuti sahabat, amalan-amalannya mengikuti sahabat, maka dia disebut salafi. Walaupun dia tidak menyebut dirinya salafi, walaupun dia tidak mengaku-ngaku saya salafi, tapi akidahnya, amalan-amalannya, manhajnya mengikuti sahabat, maka dia seorang salafi. Begitu pula sebaliknya, walaupun dia mengaku salafi, walaupun dia tulis di mobilnya salafi sejati, tapi kalau dia tidak mengikuti jalannya para sahabat, dia tidak pantas mengaku salafi. Jadi bukan hanya pengakuan-pengakuan, tapi membutuhkan pembuktian. Iya. Namun jemaah sekalian, terkadang, ini yang perlu kita pahami, terkadang pengakuan itu perlu. Terkadang pengakuan itu perlu. Kenapa perlu? Karena banyaknya orang yang mengaku bernama dengan itu. Maka kita perlu memperlihatkan salafi sejati enggak seperti itu. Atau untuk membedakan mana golongan yang benar, mana golongan yang menyimpang. Maka kita sebut golongan yang benar itu salafi, dan golongan yang menyimpang itu bukan salafi. Jadi terkadang diperlukan untuk membedakan mana golongan yang benar dan mana golongan yang menyimpang. Jadi bukan sebuah kewajiban di mana-mana kita mengaku salafi, tidak. Hanya terkadang diperlukan supaya umat mudah mengenali mana pengikut kebenaran dan mana pengikut kebatilan. Iya. Walhamdulillah. Ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Penamaan-penamaan Ahlu Sunnah dan makna-maknanya, yang dengannya insya Allah kita bisa lebih mengenal Ahlu Sunnah dan membedakan dengan golongan-golongan yang menyimpang. Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Pembahasan berikutnya di pertemuan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Di antara ain subhatnya aswaja adalah bahwa sebagian besar kaum muslimin saat ini adalah pengikut Asy'ari atau Maturidi, sehingga kamilah sebagian besar dari kaum muslimin. Kemudian mereka menggunakan dalil dari hadis Nabi SAW yang derajatnya sebagian ulama mengatakan itu lemah, yaitu tentang alaikum bisawadil adham. Hendaklah kalian berpegang kepada sawadul a'zam. Maka mereka mengklaim bahwa barang siapa yang tidak mengikut kepada sawadul a'zam, maka itu adalah sempal atau firqah. Maka mereka menuduh kamilah salatul Allah, kamilah sebagian besar kaum muslimin, dan berdasarkan hadis Nabi SAW tersebut, kalian harus mengikut kepada kami. Baik. Bagaimana membantah syubhat ini? Baik. Ini pertanyaannya bagus, perlu dibahas, tapi isinya syubhat. Ya. Jadi syubhat mereka bahwa mereka yang paling pantas mengaku sebagai ahlu sunnah atau aswajah, karena jumlah mereka paling banyak. Karena jumlah mereka paling banyak. Atau asy'ariyah menurut mereka yang mayoritas sekarang umat Islam. Ya. Yang berakidah asy'ariyah, kata mereka mayoritas umat Islam. Mereka juga berdalil dengan hadis, alaikum bisawadil a'zam. Hendaklah kalian mengikuti golongan yang terbanyak. Hadisnya ini hadisnya lemah, tapi ada asar sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi itu ucapan beliau dan sahih dinisbatkan kepada beliau, juga kepada Abu Mas'ud. Abu Mas'ud Al-Ansari. Jadi ada dua sahabat yang mengucapkan ini dan sahih. Jadi itu dalil mereka. Walaupun itu bukan hadis, tapi ada ucapan sahabat. Ibnu Mas'ud dan Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, kata mereka, alaikum bisawadil a'zam. Hendaklah kalian mengikuti jumlah yang paling banyak. Maka kalau begitu, kata mereka, merekalah ahlu sunnah, karena merekalah jumlahnya yang paling banyak. Baik. Nah, jemaah sekalian, bagaimana menjawab syubhat ini? Yang pertama, saya kira belum ada survei umat Islam di dunia ini yang paling banyak adalah Asy'ariyah. Ya, coba minta data di Badan Survei Nasional, saya kira tidak ada ya. Ya. Baik, tapi itu tidak terlalu penting. Survei ada benar atau tidak itu tidak terlalu penting. Jawaban yang kedua. Tidak ada dalil yang sahih lagi sharih. Sahih dan tegas menunjukkan bahwa jumlah mayoritas berarti itu yang benar. Tidak ada. Yang ada malah sebaliknya. Banyak dalil menunjukkan jumlah mayoritas dalam kesesatan. Contohnya firman Allah Azza wa Jalla, wa qalilu min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mayoritas enggak bersyukur. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi dalil-dalil malah menunjukkan yang mayoritas itu sesat. Iya. Walaupun dalil ini berlaku pada umumnya. Umumnya di setiap zaman mayoritas itu sesat. Ya, terkadang di zaman-zaman tertentu bisa jadi mayoritas di atas kebenaran, atau di negeri tertentu mayoritas di atas kebenaran. Tapi ayat ini menunjukkan pada umumnya mayoritas di atas kesesatan. Baik. Kemudian, andaikan betul, jawaban berikutnya, andaikan betul Asy'ariyah hari ini mayoritas, maka itu baru zaman sekarang saja. Tidak di zaman-zaman dahulu. Dahulu, jangankan minoritas, mereka tidak ada. Kan baru muncul di zaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sebelum beliau muncul, tidak ada yang disebut Asy'ariyah. Tidak ada yang disebut Asy'ariyah. Imam Syafi'i enggak disebut Asy'ari. Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, tidak ada yang disebut Asy'ari. Masa mereka salah lalu Abu Hasan Al-Asy'ari yang benar? Jadi, kalaupun hari ini mereka banyak, itu baru sekarang. Tapi di awal kemunculannya mereka sedikit, bahkan tidak ada sebelum mereka muncul. Tidak ada sebelum mereka muncul. Iya. Dan ulama dahulu, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjelaskan tentang kesesatan akidah Asy'ariyah. Ya, bisa antum lihat dalam buku-buku akidah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan banyak tentang kesesatan Asy'ariyah. Ya, dalam bab al-asma wa sifat itu sangat banyak. Tapi bukan hanya bab al-asma wa sifat, dalam bab lain juga mereka tersesat. Dalam bab takdir dan lain-lain masih banyak lagi kesesatan Asy'ariyah. Ya, insyaallah di lain kesempatan kita bahas bentuk-bentuk kesesatan tersebut. Tapi yang masyhur dalam sifat-sifat Allah, ya, di antaranya mereka menafsirkan suka-suka mereka. Menafsirkan tanpa dalil, seperti menafsirkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy, dengan istaula berkuasa. Menafsirkan tanpa dalil. Ini satu penafsiran mereka ini menunjukkan mereka tidak ada di zaman salaf. Karena tidak ada salaf yang menafsirkan seperti itu. Tidak ada dari sahabat yang menafsirkan istawa dengan istaula. Tidak ada sahabat yang mengatakan Allah tidak di mana-mana atau Allah di mana-mana. Sahabat mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Tidak mengatakan sekedar berkuasa di, tapi Allah tidak di mana-mana, tidak di atas. Ya, itu akidah yang baru. Itu akidah yang baru, bukan akidah sahabat. Baik. Jadi ini jawabannya. Kemudian terkait dengan as-sawadul a'zam, itu betul. Ucapan sahabat, hendaklah kalian mengikuti as-sawadul a'zam, golongan yang terbanyak. Tapi jemaah sekalian, lihat kapan sahabat mengucapkan itu. Sahabat mengucapkan itu di zaman mereka. Golongan umat Islam yang terbanyak sahabat kan? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan mereka yang benar. Justru ucapan alaikum bisawadil a'zam menyalahkan Asy'ariyah. Bukan membenarkan mereka. Karena yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam adalah sahabat. Jadi Ibnu Mas'ud dan Abu Mas'ud Al-Ansari ketika mengatakan kepada tabi'in, alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kalian mengikuti golongan terbanyak. Siapa yang mereka maksud? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harusnya mereka mengikuti sahabat. Jadi bukan maksudnya golongan terbanyak di masa hari ini, bukan. Jadi maksud golongan yang terbanyak yang kita disuruh mengikutinya bukan yang terbanyak hari ini. Tapi yang terbanyak di masa sahabat hidup, yaitu sahabat itu sendiri, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, barangkali seperti itu membantah syubhat mereka, wallahu alam. Yasinan dan tahlilan apakah bid'ah? Dan yang melakukan selalu punya dalih atau dalil-dalilnya dhaif dan punya alasan baik. Iya, termasuk bid'ah, tidak ada dalilnya. Dan semua alasan-alasan mereka alasan yang berdasarkan dari akal saja, tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Walaupun bisa juga dibantah dengan dalil akal sehat juga. Ya, mereka selalu bilang ini kan baik karena zikir. Karena yang dibaca Al-Quran, masa surat Yasin gak bagus? Jadi itu kan yang mereka sebut baik. Maka kita katakan kepada mereka, yang kita katakan tidak baik bukan surat Yasinnya, bukan zikirnya, tapi cara kalian berzikir. Seperti menetapkan waktu khusus, ya, tahlilan pada 3 hari kematian, 7 hari kematian, 40 hari. Itu adalah penetapan yang tidak berdasarkan dalil. Jadi bukan ucapan tahlil la ilaha illallah yang buruk, bukan. Yang buruk adalah perbuatan kalian menentukan waktu-waktu khusus setelah kematian seseorang. Ditambah lagi dengan cara berzikirnya dilakukan berjamaah dipimpin oleh seseorang. Itu Nabi SAW tidak pernah mencontohkan cara berzikir seperti itu. Iya. Kemudian, juga secara akal sehat, seandainya itu baik, tentu Rasulullah SAW dan para sahabat telah mendahului kita melakukannya. Kalau kita bisa mendahului Nabi SAW untuk melakukannya, ya seakan-akan kita menjadi lebih baik daripada Nabi SAW dan para sahabat. Dan seandainya itu baik, pasti Nabi mengajarkan kepada kita. Karena semua kebaikan sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau sudah ajarkan. Dan itu wajib bagi beliau. Itu tugas beliau. Makanya jemaah sekalian, ini di antara bahaya bid'ah. Kata Imam Malik, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam lalu dianggap itu bid'ah yang baik, sama saja dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugasnya sebagai rasul. Kenapa begitu? Karena tugas beliau mengajarkan semua kebaikan. Orang yang berbuat bid'ah seakan-akan dia mengatakan, "Wahai Rasul, ini ada ajaran baik tapi belum engkau ajarkan." Jadi secara tidak langsung dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertugas dengan baik sebagai rasul. Iya. Hadis yang merujuk berpedoman dengan sunnah melalui sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan ridho dengan mereka. Itu hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya lagi. Ini kata para ulama hadis yang maknanya adalah, yang lafaznya adalah pengabaran, tapi maknanya adalah perintah untuk meneladani mereka. Iya. Bagaimana dengan orang yang bermanhaj salaf tapi sering posting atau share mengenai politik atau kebijakan pemerintah yang keliru menurut mereka atau tidak sesuai selera mereka, dan kita tidak tahu persis atau detailnya, dan berdari amal ma'ruf nahi mungkar tapi cenderung memprovokasi, tidak sabar? Itu ciri-ciri khawarij. Itu ciri-ciri khawarij, memberontak dengan kata-kata. Makanya khawarij itu bersekte-sekte. Di antara sektenya dahulu disebut Al-Qa'adiyah atau Al-Qa'adah. Mereka disebut Al-Qa'adah, kerjanya cuma duduk-duduk saja. Tapi mereka disebut khawarij, pemberontak. Mereka tidak pernah mengangkat senjata melawan pemerintah. Tapi mereka juga disebut khawarij. Bahkan kata para ulama, mereka jenis khawarij yang paling berbahaya. Kenapa? Mereka provokatornya. Siapa mereka itu? Ustadznya, penuntut ilmunya, atau siapapun yang memprovokasi massa untuk melawan pemerintah, untuk apa namanya, menjadi panas hatinya, lalu turun ke jalan berusaha melengserkan pemerintah. Jadi itu adalah manhaj khawarij yang harus kita waspadai. Iya. Dan jelas-jelas menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man arada an yansah li sultan fala yubdihi ala niyatan. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Itu jelas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seringkali apa? Emosi mengalahkan ilmu. Dia sudah tahu ilmunya enggak seperti itu. Menasihati pemerintah enggak seperti itu, tapi karena emosi maka ilmunya dia lupakan. Ini ciri-ciri khawarij, lebih menuruti emosi daripada mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan jemaah sekalian, berbicara masalah politik secara umum, ya, walaupun bukan berbicara tentang kebijakan pemerintah yang dianggap zalim, berbicara tentang politik secara umum, tidak semua orang berhak berbicara. Tidak semua orang berhak berbicara. Penuntut ilmu itu harus tahu kadar dirinya. Dia tidak boleh berbicara dalam hal-hal yang terkait urusan orang banyak. Dalam syariat, yang berhak berbicara terkait urusan orang banyak hanyalah para ulama yang mendalam ilmunya. Kalau dia bukan ulama, lalu dia berbicara tentang urusan orang banyak, itu namanya apa? Apa namanya itu? Dia bukan ulama, dia bukan orang yang mendalam ilmunya tentang agama, lalu dia berbicara tentang urusan orang banyak, apa namanya itu? Arwaibidah. Itu yang disebut arwaibidah. Arwaibidah, ar-rajulu tafi yatakallamu fi amril amah. Orang bodoh berbicara tentang urusan orang banyak. Itu yang disebut arwaibidah. Sudah dicela oleh Nabi SAW. Arwaibidah kalau kita terjemahkan maknanya orang kerdil. Orang kerdil, orang rendahan. Siapa dia? Berbicara tentang urusan orang banyak padahal dia orang bodoh. Bodoh di sini maksudnya apa? Bukan bodoh enggak ngerti fisika, matematika. Tidak. Bodoh tidak mendalami urusan agama. Itu namanya ruwaibidah. Iya. Jadi jangankan berbicara aib pemerintah, berbicara tentang urusan politik secara umum, atau berbicara tentang urusan orang banyak, itu bukan hak setiap orang. Iya. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adza'u bih. Ini Allah celah perbuatan mereka apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, maksudnya berita tentang urusan orang banyak. Langsung mereka sebarkan. Persis seperti yang terjadi hari ini. Mentang-mentang punya Facebook, semua berita dia sebarkan. Semua peristiwa dia komentari. Ya. Seakan-akan dia pakarnya di situ. Lihat ada yang nge-share berita, langsung ikut share. Bahkan bisa jadi itu berita bohong, berita dusta. Andai itu berita benar, kita harus pikirkan dulu, apa manfaatnya menyebarkan berita-berita tersebut? Padahal kalau kita menyebarkan persoalan tauhid, sunnah, ya, bahaya syirik, itu jauh-jauh lebih bermanfaat daripada bicara urusan politik di medsos. Ya. Kemudian kata Allah, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Andaikan urusan itu mereka kembalikan kepada Rasul, yaitu ketika beliau masih hidup, dan kepada para ulama di kalangan mereka, maka orang yang ingin mencari kebenaran dia akan dapatkan dari Rasul atau dari para ulama tersebut. Jadi begitu jamaah sekalian cara kita menyikapi persoalan-persoalan besar, kembalikan kepada para ulama, orang-orang yang berilmu. Iya. Saya pernah terkena syubhat dari kakak saya yang tidak bermakna salaf. Dia menyebutkan bahwa tanda hitam di jidat ulama salaf adalah bukan karena sering sholat, melainkan sengaja dibuat. Sampai ia berkata, kalau enggak percaya, coba saja kamu sholat sehari semalam. Apakah jidat kamu bisa hitam? Bagaimana saya menyikapi hal tersebut? Orang yang jidatnya hitam dan gak ada hitam di jidatnya, itu sama-sama bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran sudah jelas, Al-Quran dan Sunnah. Adapun kita mengatakan itu sengaja dia buat-buat, ya itu namanya prasangka buruk kan? Itu namanya prasangka buruk. Mungkin saja ada orang seperti itu sengaja, ya, ditekan kuat-kuat ketika dia sujud. Mungkin aja, tapi kalau semua orang kita sangka begitu, ya namanya prasangka buruk. Ya. Kemudian kulit orang itu berbeda-beda. Ya, apa istilahnya? Sensitivitas kulit kita berbeda-beda. Ada orang yang enggak berpengaruh. Enggak menghitam jidatnya walaupun dia sujud di tikar keras. Ada orang di tikar lembut sekalipun enggak lama jadi hitam. Beda-beda. Ya. Yang jelas itu bukan ciri kebenaran. Jangan kita lihat jidatnya hitam berarti dia benar, tidak. Yang enggak punya hitam di jidat berarti dia bukan ahli ibadah. Jangan simpulkan seperti itu. Itu bukan ciri-ciri untuk mengatakan orang itu ahli ibadah atau orang itu pengikut kebenaran. Ya, pengikut kebenaran sudah jelas. Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau kita pegang erat ini, kita tidak akan mudah tersesat. Apapun itu. Ya. Kalau orang-orang Sufi, tarekat, tasawuf, mereka lihat kesaktian, mereka anggap itulah yang benar. Ya, mereka lihat orangnya sakti, itulah yang benar. Bahkan mereka lihat makin gila seseorang, makin tinggi tingkat kewaliannya. Bisa sholat di atas daun. Ya, kalau kita mengerti kebenaran itu, kita gak akan tertipu. Begitu pula orang melakukan aksi terorisme, dibuat berita. Katanya ketika dikuburkan tertulis lafaz Allah di langit. Ketika dikuburkan bau harum, itu semuanya bukan ciri kebenaran. Ciri kebenaran sudah jelas, dalil. Terserah mau ada tanda-tanda apa, terserah. Itu bukan ciri kebenaran. Jadi yang diwariskan Nabi SAW kepada kita adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Walaupun orang bilang dia mati tersenyum, gak taunya mati pas nonton stand up comedy. Pantas matinya lagi tertawa. Walaupun orang bilang dia mati lagi tersenyum, tertawa wajahnya, Masya Allah. Itu bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Walaupun kita lihat, jasadnya masih utuh. Dia sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Siapa dia? Seorang Nasrani. Jasadnya masih utuh. Gak taunya disuntik formalin. Jadi itu bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran sudah jelas, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memahami jamaah pemimpin dan mereka tambahi dengan syarat baiat pada pemimpin. Akhirnya mereka tak mengakui pemimpin di luar mereka. Hal ini sesuai dengan pembahasan pondasi kedua usul sitah. Itulah yang kita bahas tadi. Salah paham memahami pemimpin dan memahami al-jamaah. Pemimpin yang dimaksud dalam syariat adalah pemimpin negara. Jamaah yang dimaksud dalam syariat adalah pemerintah suatu negara. Bukan kelompok-kelompok, bukan organisasi. Kalau dipahami itu sebagai kelompok, maka mereka kemudian mengharuskan baiat kepada pemimpin kelompok mereka. Bahkan keluar, mereka anggap keluar dari Islam. Keluar dari kelompok mereka, mereka anggap murtad keluar dari Islam. Seperti ada satu kelompok besar yang pusatnya di Kediri. Ya, gak usah sebut merek ya. Pusatnya di Kediri. Itu kalau ada anggotanya keluar, mereka anggap sudah bukan bagian dari umat Islam. Ya, kalau mereka punya anak yang jadi istrinya, mereka suruh pisah, cerai. Gak boleh lagi bersama suaminya kalau keluar dari jamaah mereka. Iya. Itu karena salah paham. Seluruh dalil yang berbicara tentang imam, begitu pula al-jamaah, itu maksudnya pemerintah kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin kelompok-kelompok. Bukan. Iya. Dan baiat, lihatlah sejarah pembaiatan. Tidak ada satupun yang dibaiat di masa hidup Nabi SAW kecuali Nabi sendiri. Kemudian setelah Nabi SAW wafat, siapa yang mereka baiat? Abu Bakar. Tidak ada membaiat Umar saat Abu Bakar yang menjadi pemimpin. Setelah Abu Bakar wafat, yang dibaiat adalah Umar. Kemudian Utsman, kemudian Ali. Jadi yang dibaiat adalah pemimpin negara. Bukan pemimpin kelompok-kelompok. Ini salah paham makna pemimpin. Pemimpin yang dibaiat adalah pemimpin negara, bukan pemimpin organisasi, bukan pemimpin komunitas. Jadi itu termasuk baiat yang bid'ah. Iya. Saat ini banyak orang berlomba menegakkan kalimat tauhid, namun dipakai dalam tulisan baik di kaos, di baju, di mobil, bahkan ditulis dalam panji-panji bendera untuk demo. Dan mereka patuh pada ulama'nya. Apakah ini relevan dengan pondasi keempat usul sitah? Jamaah sekalian, kalau kita mau menegakkan tauhid, la ilaha illallah, bukan dengan itu caranya. Tapi caranya dengan mempelajarinya dengan baik. Mengamalkan rukunnya, yaitu an-nafi wal-ithbat. Menafikan semua yang disembah selain Allah. Dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Kemudian mendakwahkannya. Mengajak kepada tauhid dan melarang kesyirikan. Begitu caranya. Ya, bukan dibikin di kaos-kaos atau di mobil lalu dipakai untuk berdemo. Berdemo itu sendiri bertentangan dengan syariat, itu termasuk pemberontakan dengan kata-kata, bahkan tidak jarang menimbulkan pemberontakan dengan senjata gara-gara demonstrasi dan mengorbankan jiwa kaum muslimin. Iya, jadi bertentangan dengan syariat. Apalagi dia taruh di kaos, kemudian dia bawa masuk WC. Itu kan enggak pantas. Atau dia tempelkan di mobil, lalu kena kotoran-kotoran selama perjalanan. Atau dia taruh di jok, dia duduki. Itu lebih tidak pantas lagi. Jadi hati-hati menulis kalimat-kalimat yang di situ ada nama Allah, atau zikir kepada Allah, atau ayat Al-Quran, atau hadis Nabi SAW, itu harus selalu kita muliakan. Ya. Wallahu alam, mungkin ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.